Pak Alpa, intip rumah barunya dong. Yuk, Mpok ajak keliling. Ini tempat favorit lo, Pok. Buat healing ceritanya. Teras belakang ada tempat jemur dan nyuci. Pakai krim ekonomi serba jago. Jagoan banget ilangin noda. Bikin baju bersih, wangi lagi. Wah iya, bersih dan wangi ya, Pok. Kita ke dapurnya. Emang Mpok bisa masak? Lah, Mpok mah seneng masak. Cuman kagak suka cucian piring numpuk. Tapi selama ada krim ekonomi, si jago ngusir kotoran di piring, panci bekerak, semua beres dah. Wah, bener. Pantat panci bisa langsung kinclong. Kita ke terasnya. Biasanya bocah nyuci sepeda pakai krim ekonomi. Pokoknya yang kotor jadi kinclong. Krim ekonomi jago banget ya. Iya dong, krim ekonomi serba jago. Kita mau ngacir tempo. Lah, pada mau kemana? Mau borong krim ekonomi. Dah. Krim ekonomi serba jago. Cukup secolek aja, noda dan kotoran ngacir. Wingscare.